Apa tidak ada ekspresi sama sekali? Waktu ya. Tangan di atas semua. Aku ngalah tutu merko aku wis rasa sayang. Aku mundur tutu merko. Kita goyang bareng lagi semuanya ya. Adela. Goyang ya. Satu lagu terbaru spesial buat teman-teman semuanya. Oh, pada capek goyangnya. Satu persembahan sudah, berikut ini saya panggilkan masih di tembang request dari kepanitiaan. Bersama Neo Soting, bersama Cumi-Cumi, Walker. Kita goyang kembali, ada Arlida Putri Adela. Ya, Walker. Goyang belakang, kita goyang dawai semuanya dong. Thank you.

tepatnya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kasih tumbang duet dulu, Elsa. Oke, ini yeah. merupakan request dari Walker tercinta. Yeah. Kita kasih yang spesial buat Walker. Ada Guruan Berkasih. Ini termasuk lagu wajib saya. Tersentuh rasa Masih banyak Elsa, masih banyak. Aduh, Elsa. Masih banyak mas. Aku neng kene iki sering ngomong-ngomongane di sawer apa? Walker Mona Lisa Adela. Thank you.

kasih. Tepuk tangan buat Adela, mana dong ini bunda. Alhamdulillah luar biasa penontonnya ramai sekali ya.